Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesehatan, waktu luang, dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan ibadah-ibadah. Di antara ibadah yang agung adalah menuntut ilmu syar'i. Yang keutamanya sering kita dengar, sering kita baca. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kitab Aunul Ahadis Somad, Syarhul Adabil Mufrad, memasuki bab birril walidil musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis yang sahih ini. Hadis yang sahih disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sampai sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Telah turun tentangku 4 ayat. Dari kitabullah, dari Al-Quran. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ada 4 ayat yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan diriku, kata beliau. Yang pertama, kanat ummi halafat an la ta'kula wa la tashraba. Yang pertama, bahwasanya ibuku bersumpah tidak mau makan dan tidak mau minum hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai aku meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan ibu Sa'ad bin Abi Waqqas yang bersumpah tidak mau makan dan tidak mau minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan ayat dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma. Kata Allah yang artinya, jika keduanya, yaitu kedua orang tua, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, fala tuti'huma, kata Allah, janganlah engkau menaati keduanya. Jika kedua orang tuamu menyuruh untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati. wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap pergaulilah, ya, pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Jangan taati perintah mereka yang menyuruh untuk melakukan kesyirikan, akan tapi tetap bergaul dengan mereka di dunia ini dengan pergaulan yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini peristiwa pertama yang turun, nah, disebabkan ibu Sa'ad bin Abi Waqqas memboikot atau tidak mau makan dan tidak mau minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun ayat ini tadi. Wasania, ayat kedua, anni kuntu akhadtu saifan a'jabani, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dahulu aku mengambil sebuah pedang yang membuatku takjub. Fakultu, lalu aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habli hadza, berilah aku pedang ini, pedang hasil rampasan perang, hasil rampasan perang yang belum dibagikan. Fanazalat, lalu turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal, surah Al-Anfal ayat 1, yang artinya sahabat-sahabatmu menanyakan kepadamu wahai Rasulullah SAW tentang pembagian harta rampasan ketika terjadi perang Badar. Nah, sebabnya, di antara sebabnya, pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah SAW ini. Beliau meminta sebuah pedang yang menakjubkan, lalu turun ayat ini. Kemudian ayat ketiga yang turun berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasalisa, anni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku pernah sakit lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Fakultu, lalu aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu an aqsima mali, sesungguhnya aku ingin membagi hartaku. Afa usi bin nisfi, apakah boleh aku mewasiatkan agar setengahnya disedekahkan? Faqala, lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. La, setengah, mewasiatkan dengan setengah harta, tidak boleh, kata beliau. Fakultu, lalu Sa'ad berkata, as-sulus, jika sepertiga hartaku aku wasiatkan agar disedekahkan. Fasa, kata, lalu Rasulullah SAW diam. Dalam riwayat yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5668, disebutkan sabda Rasulullah SAW, kata beliau, as-sulus kathirun. Ketika ditanya oleh Sa'ad, maka Rasulullah SAW mengatakan, sepertiga itu banyak. Maknanya, maksimal ketika ingin berwasiat adalah sepertiga, tidak boleh lebih. Fakana as-sulusu ba'dahu ja'izan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, maka setelah aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pembagian, tentang wasiat dengan sepertiga harta, kemudian beliau mengizinkan, maka setelah itu mewasiatkan dengan sepertiga harta dibolehkan dalam syariat ini. Nah, dibolehkan dalam syariat. Nah, maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena harta yang ditinggalkan oleh mayit, oleh jenazah, di situ ada hak ahli waris. Di sana ada hak wali waris. Sehingga tidak boleh semuanya diwasiatkan untuk diberikan kepada orang lain. Tidak boleh semuanya diwasiatkan agar diberikan, disedekahkan kepada orang lain. Dalam syariat kita, jika seorang ingin mensedekahkan harta yang dia tinggalkan ketika meninggal, maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Dua pertiganya, di situ dipakai untuk pengurusan jenazah, dipakai untuk membayar utang jika ada, dan setelah itu, setelah hak Allah dan hak Bani Adam dilaksanakan, ditunaikan, maka dibagikan kepada ahli waris. Nah, kemudian warabi'ah ayat keempat yang turun berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad, inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Bahwasanya aku pernah minum khamr bersama kaum dari al-ansar. Fadharaba rajulun minhum anfi bilahyi jamalin. Lalu ada seseorang dari mereka yang memukul hidungku bilahyi jamalin, dengan rahang unta. Memukul hidungku dengan rahang unta karena mabuk, minum khamr mereka. Tidak sadar mereka. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzala azza wa jalla tahrimal khamri. Lalu Allah menurunkan ayat yang menjelaskan pengharaman khamr, minuman keras. Nah, ini empat ayat yang turun berkaitan, yang berhubungan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar ini, kata beliau, minal musallami bihi, termasuk perkara yang diterima oleh semua orang, tidak ada perbedaan pendapat, anna qadaya nazalal Qur'anu fi bayaniha, bahwasanya kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang Al-Quran turun menjelaskannya, menjelaskan hukumnya. Wa ashhasan nazal al-Quranu bisababi af'alin sadarat minhum. Dan individu-individu yang Allah turun, yang Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran, disebabkan perbuatan-perbuatan yang berasal dari mereka. Wa min jumlati haula Sa'ad bin Abi Waqqas, dan termasuk dari individu-individu yang disebabkan perbuatan mereka Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sahabat, peristiwa yang dilakukan, yang terjadi pada sebagian sahabat, lalu Al-Quran menjelaskan hukumnya. Nah, terjadi pada sahabat Aus bin Shamit dan sahabat yang lainnya, pada sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pada sahabat dan sahabiyat yang lainnya. Nazalat fihi tilkal ayat allati ja'a dzikruha fi hadzal hadis. Telah turun ayat-ayat tadi, empat ayat tadi, yang menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya yang telah disebutkan dalam hadis ini tadi. Disebutkan dalam hadis ini tadi. Wa khulasatu ma dalla alaihi hadzal hadis, dan kesimpulan apa yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah, yang pertama kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, tahrimu ta'ati li ahadin fi ma'siyatillahi mahma kana haqquhu 'alaika. Pengharaman mentaati seseorang dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, diharamkan mentaati seseorang jika dia memerintahkan melakukan kemaksiatan kepada Allah, mahma kana haqquhu 'alaika, bagaimanapun dia mempunyai hak yang besar atas dirimu, bagaimanapun kekuasaan yang besar yang dia miliki atas dirimu. Tidak boleh kita menaati siapapun. Tidak boleh kita menaati perintah siapapun jika perintah itu untuk melakukan kemaksiatan. Disebutkan dalam hadis ini, ibu Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh untuk keluar dari Islam, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Walaupun ibu sendiri tidak boleh ditaati perintahnya jika menyuruh kepada kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan, dan yang lainnya yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kedudukan, yang memiliki jasa, tidak boleh kita taati sama sekali jika perintahnya untuk melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fihi dalilun ala birril walidaini bil ma'rufi indama yakunani musyrikaini. Di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan harus berbakti kepada kedua orang tua dengan baik, dengan ma'ruf. Indama yakunani musyrikaini au ahadihima, apabila kedua orang tua musyrik atau salah satu dari mereka musyrik, tetap berbakti kepada mereka, tetap sopan kepada mereka, tetap berkata, berucap dengan yang lembut, berbuat baik kepada mereka di dunia ini. Nah, dan kita harapkan dengan akhlak yang baik, kita bisa memasuki atau memasukkan dakwah, memasukkan dakwah, mengajak mereka untuk masuk Islam. Istinadan ilal ayatil karimah alwaridati fil bab. Hal ini berdasarkan pada ayat yang mulia yang telah disebutkan dalam bab ini. Ada dalilnya dalam Al-Qur'an ini, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Nah, tetaplah bergaul dengan mereka di dunia ini, kata Allah, dengan baik walaupun mereka musyrik. Dan terus kita sebagai anak mendakwai mereka dengan berbagai macam cara, karena itu adalah bakti yang paling besar kepada kedua orang tua, menyelamatkan mereka dari kekalnya neraka waliyazubillah. Sebagaimana yang telah berlalu disebutkan oleh Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bahwa bakti yang terbesar adalah mengajarkan ilmu syar'i ini kepada orang tua. Karena itu berhubungan dengan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Faedah yang ketiga, manqabatun 'azimah li Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Keutamaan yang besar, keutamaan yang agung yang dimiliki oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Haitsu nazalat fihi arba'u ayatin minal Qur'anil Karim fiha bayanu ahkamin syar'iyyatin. Di mana telah turun 4 ayat dari Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya menjelaskan hukum-hukum syar'i. Ini keutamaan yang besar, menunjukkan keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah menurunkan Al-Quran disebabkan oleh beliau, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bentuk keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah memperhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faedah yang terakhir, adamu jawazil wasiyyati fi maradil mauti. Tidak boleh berwasiat ketika sakit, yang sakit itu bisa mengakibatkan kematian. Tidak boleh berwasiat pada sakit yang parah, yang itu bisa menyebabkan kematian. Illa idza tawaffarat syurutuha. Kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya. Wa min syurutiha an takuna bisulusi fa aqal. Di antara syurut, di antara syarat diperbolehkan berwasiat ketika sakit yang parah ini adalah maksimal sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Fa'aqal. Atau kurang dari sepertiga. Nah, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Faedah yang besar yang sangat penting kita ketahui. Bahkan kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kata beliau dalam fatwa beliau, wa idza awsa bi aqalli min ats-tsuluts karubu'i wal khumsi was-sudus, karubu'i wal khumus was-sudus wa nahwi dzalik fa huwa afdal. Jika seorang berwasiat lebih sedikit dari sepertiga, maknanya tidak sampai sepertiga, seperti seperempat hartanya atau seperlima hartanya atau seperenam hartanya, wa nahwi dzalik atau yang semisalnya, fahuwa afdal, maka itu yang lebih utama. Wala siyama idza kana maluhu katsiran, apalagi jika hartanya sangat banyak. Wal afdal an takuna al wasiyya fi wujuhil bir, yang paling utama wasiat itu ditujukan untuk perbuatan kebajikan, kal fuqara wal masakin, seperti wasiat untuk bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, wa abna'is sabil, orang yang ibnu sabil, wal mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah, wa ta'miril masajid wal madaris al-islamiyah, untuk memakmurkan masjid dan sekolah-sekolah Islam, was sadaqah 'alal aqarib, dan bersedekah untuk kerabat-kerabat, wa nahwi dzalika min wujuhil khair, dan yang lainnya dari perbuatan kebajikan. Ini beberapa faedah tentang wasiat. Nah, karena wasiat sebagaimana dalam hadis la wasiyata li waris, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, sehingga disyariatkan hanya sepertiga dan sisanya untuk ahli waris dan pengurusan jenazah, kemudian untuk membayar hutang kepada Allah, hutang kepada Bani Adam. Ini beberapa faedah yang berkaitan dengan wasiat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.